لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله أسم رسالة yang ditulis dari kalamnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najir rahimahullah, yang mana risalah ini disusun oleh Abdullah bin Muhammad Al-Qarawi, bukan Syekhul Islam Abdul Wahab penulis, bukan, akan tapi yang menulis bin Muhammad Al-Qarawi nukil dari kalamnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Kecuali apa? Syurut la ilaha illallah. Kecuali syarat la ilaha illallah. Pembahasan syarat la kalamnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, akan tapi ini dinukil dari cucu beliau, yakni Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis Fathul Majid, syarah kitab At-Tauhid. Al-Wajib Mutahaddimat Al-Ma'rifatu ala kulli muslimin wa muslim. Kewajiban-kewajiban yang harus diketahui bagi muslim dan muslimah min kalami Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dari perkataan Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ini judulnya. Katakan wajib karena mengetahui perkara akidah, perkara tauhid, yang dengan sebab itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kewajiban. Sifatnya apa? Ain. Kewajiban di sini sebenarnya fardhu ain, yakni wajib bagi masing-masing untuk mengetahui perkara akidah, perkara yang dengan sebab itu dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam atau penulis memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka untuk mencontoh setiap diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, dan juga dalam rangka untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau setiap kali mengirim risalah kepada al-muluk, kepada penguasa-penguasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang oleh karena itu para musannifin, para penulis-penulis kitab memulai kitab mereka, risalah mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana di dalamnya terdapat al-isti'anah wa tabarruk. Isti'anah yakni bismillah, mak di sini maknanya adalah isti'anah, dengan menyebut nama Allah atau dengan meminta pertolongan pada Allah, maknanya adalah isti'anah. Dan juga tabarruk, meminta barakah, berharap barakah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan pertama dalam risalah ini adalah al-usul salatah allati 'ala kulli muslimin wa muslimah ma'rifatuha. Al-usul salatah yakni secara ikhtisar, secara ringkas, tidak secara mendetail, ataupun kitabnya, kitab tersendiri. Al-usul salatah atau salatatul usul, yang mana ini ditulis sendiri oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Adapun al-usul salatah di sini penyebutan secara ringkas. Salasah allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Yang wajib bagi muslim laki-laki dan muslim wanita ma'rifatuha, untuk mengilmuinya, untuk mengenalnya. Wajib. Dikatakan wajib karena apa? Karena tidaklah setiap orang yang meninggal pasti nanti dia akan ditanya oleh dua malaikat di dalam kubur, sebagaimana dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, yang mana mayit ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Ditanya, semuanya ditanya, bahkan kufar ditanya. Oleh karena itu, mengenalnya adalah sesuatu yang wajib. Wajiblah kita untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal agama Islam secara hakikat, bagaimana hakikat daripada Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, al-usul ini adalah jamak dari asal, dari aslun. Al-usul jamak dari aslun, al-aslu, bermakna al-asas, yang maknanya adalah asas, fondasi. Kalau pada bangunan, fondasi. Usul al-bina, yakni usulnya bangunan, yaitu apa? Fondasi. Dan kalau usulnya pohon, adalah akar. Atau juga bisa dikatakan kaidah. Allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan hukumnya. Al-usul salasah allati. Ya, perkataannya Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, akan tapi siapa yang menukil? Yani Abdullah Muhammad Al-Qar'awi. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah mensifati usul salasah ini, hukumnya adalah yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib bagi muslim dan muslimah ma'rifatuha, mengenalnya. Wajib aini, sebagaimana kita sebutkan tadi, karena setiap manusia akan ditanya oleh dua malaikat. Wahia ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa la alihi wasallam. Ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan hamba terhadap Rabbnya, wa dinahu, dan juga agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa la alihi wasallam. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau atau ditanya, apabila engkau ditanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Nah, di sini Syekhul Islam rahimahullah menyampaikan fawaidnya dengan tariqah as-su'al, dengan tariqah tanya. Yang mana dengan pertanyaan itu, orang yang ditanya akan perhatian dan lebih kokoh ingatannya ketika ditanya. Bukankah ketika kita ditanya, nah itu lebih lengket di benak daripada ketika mendengar saja tanpa ditanya. Kebanyakan kita kalau ditanya, kemudian faedah itu kokoh, menempel di pikiran, susah untuk hilang. Oleh karena itu, bertanya ini adalah salah satu dari tariqah dalam menyampaikan ilmu. Sebagaimana yang demikian juga di lakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, adadrima haqqullah 'alal ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah taala terhadap atas hamba dan apa haknya hamba atas Allah? Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu menyampaikan jawabannya. Haknya Allah taala terhadap hamba apa? Untuk diibadahi. Haknya hamba terhadap Allah subhanahu wa taala apa? Haknya hamba terhadap Allah taala, Allah taala akan masukkannya dalam al-jannah. Nah, ketika faidah itu disampaikan dengan ditanya terlebih dahulu, lah ini lebih kokoh melekatnya di dalam pikiran daripada mendengar begitu saja tanpa ada pertanyaan. Nah, ini juga dilakukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, atau mal Islam, wa mal iman, wa mata sa'a. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Rasulullah menjawab. Apa itu iman? Rasulullah menjawab dengan rukun-rukunnya. Kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tanda-tandanya. Lah, ini barakallahu fikum adalah tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan faedah, dan ini juga ditempuh oleh para ulama dalam menyampaikan hukum, menyampaikan fawaid, dan juga bisa kita amalkan dalam menyampaikan ilmu atau dalam mendidik anak kita, dalam menyampaikan adab terhadap anak kita. Kita sampaikan dengan tariqah as-su'al, dengan tariqah as-su'al, sehingga dengan itu dia akan teringat terus atas didikan yang telah disampaikan oleh abahnya. Fakul, maka katakanlah, man rabbuk? Fakul, rabbi Allah. Maka katakanlah, Rabbku adalah Allah. Alladhi rabbani, yang rabbani telah memeliharaku. Wa rabba jami'al alamin, dan yang telah memelihara seluruh alam. Bini'amihi, dengan ni'matnya. Ni'matnya, yaitu ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa, maka dialah ma'budi, sesembahanku. Laisa li, tidak ada li bagiku ma'budun, sesembahan. Siwahu, selainnya. Ikhwanifillah, rahimakumullah jami'an. Ketika ditanya, man rabbuka, fakul, maka katakanlah, yakni kul qawlan jaziman, katakanlah dengan jawaban yang mantap, yang tegas. Rabbi Allah, tanpa adanya keraguan. Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab dengan jawaban yang tegas di atas al-yakin yang dibangun di atas Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana makna dari man rabbuk? Yang dimaksud dengan man rabbuk, siapakah Rabbmu? Bukan sekedar Rabb di sini maknanya adalah ar-rububiyyah. Rabb bukan sekedar atau bukan sebatas makna ar-rububiyyah. Siapa Rabbmu? Siapa berarti siapa yang mengatur kamu atau yang menguasai kamu, yang memiliki kamu? Itu kan makna rububiyyah. Rabb berasal dari rububiyyah. Bukan sebatas itu saja. Akan tapi makna yang lebih daripada itu Man rabbuk, yakni maknanya adalah man ma'buduk. Siapakah yang engkau ibadai? Karena apa? Karena sekedar tauhidur rububiyah itu saja tidak memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Sekedar yakin atas rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan seseorang dalam agama Islam. Sehingga yang dimaksud dengan man rabbuk yakni apa? Man ma'budu, siapa sesembahanmu? Oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan wa huwa ma'budi, dia adalah sesembahanku. Berarti makna dari man rabbuk adalah man ma'buduk, siapakah sesembahanmu? Wa huwa ma'budi, dialah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada bagiku sesembahan selainnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, sebatas tauhid mentahkan Allah Ta'ala dalam rububiyah ini juga telah dilakukan oleh ahlul kitab. Mereka juga iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak dikatakan muslim karena bah tidak mentahkan Allah Ta'ala dalam hal al-uluhiyah, menjadikan Isa sebagai anak. Mereka yakin bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan. Ahlul kitab Yahud Nasara yakin Allah Ta'ala yang menciptakan. Yakin Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, memberikan keselamatan. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, yang mempunyai jannah, yang mempunyai an-nar. Mereka yakin, mereka ajukan atau mereka arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Isa alaihissalatu wassalam. Akan tetapi mereka adalah kufar, karena apa? Tidak mentahkan Allah Ta'ala dalam hal al-uluhiyah. Demikian juga al-musyrikin. Orang-orang musyrik itu apa? Yani yang beribadah kepada Allah Ta'ala dan juga kepada selainnya. Mereka yakin terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam hal ibadah, kadang kepada Allah dan juga kadang kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak murni ibadahnya. Ya, maka barakallahu fikum, tidak cukup dengan meyakini rububiyah saja tanpa meyakini akan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murni. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum yang mana mereka juga mengatakan Rabb adalah Allah. Mereka juga meyakini akan rububiyah Allah. Mereka juga meyakini hal yang demikian. Akan tetapi kenapa mereka musyrikin? Kenapa Rasulullah SAW memerangi mereka? Karena mereka telah memberikan ibadahnya, ubudiahnya kepada Al-Lata wal-Uzza wal-Mana. Memberikan ubudiahnya kepada berhala-berhala. Yang mana mereka tidak beribadah secara khusus atau tidaklah mereka beribadah terhadap patung itu sendiri. Akan tetapi apa? Menjadikan patung-patung itu adalah sebagai wasilah, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka juga yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam perkataan yang ma'ruf, Allah Ta'ala menukilkan, memberitakan tentang perkataan orang-orang musyrikin, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallah zulfa. Kami tidak mengibadai mereka, patung-patung ini, melainkan hanyalah patung ini sebagai wasilah yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini menunjukkan bahwa mereka juga mentahkan dalam hal rububiyah, akan tapi tidak mentahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal al-uluhiyah. Ya, dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan menghalalkan darah mereka dan harta mereka. Sehingga ketika kita yakin akan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi kita untuk menjadikan Allah Ta'ala sebagai ma'bud, sebagai sembahan. Ya, bagaimana yang ala Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, bini'amihi wa huwa ma'budi. Dialah Rabb yang Rabbani yang telah memelihara aku, yang memelihara seluruh alam. Bini'amihi, dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka semuanya. Ya, ini adalah tauhid rububiyah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan tauhid rububiyah ini untuk mengharuskan tauhid, untuk mengharuskan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam al-uluhiyah, bi ni'amihi, dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa huwa ma'bud, oleh karena itu dialah, ya, Allah Subhanahu wa taala sesembahanku. Karena apa? Karena dia yang telah mengatur aku, yang telah memelihara aku, yang telah memelihara seluruh alam. Ini tauhid rububiyah, dengan kenikmatan-kenikmatannya. Sehingga dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, dan tidak ada bagiku ma'budun, sesembahan siwahu, selainnya. Naam. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Kita perhatikan lafaz ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memelihara hamba-hambanya dengan tarbiyah, dengan pemeliharaan, baik yang umum dan yang khusus. Apa makna pemeliharaan yang umum dan yang khusus? Pemeliharaan yang umum yakni meliputi semuanya, baik itu yang mukmin, yang kafir, yang bar wal fajir, baik yang saleh dan yang taleh, semuanya mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Al afiyah was sihah, kesehatan, afiyah, dan juga rizq dan keberhasilan, kesuksesan. Allah Ta'ala memberikan pada mereka dari apa yang mereka butuhkan dari kehidupan dunia. Semuanya mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pemeliharaan secara umum. Adapun tarbiyatun khassah, pemeliharaan secara khusus, yakni khusus bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi taufik untuk beriman. Ini tarbiyah khassah, untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah tarbiyah khasah, pemeliharaan secara khusus, yang mana iman wal Islam tidak semuanya Allah Ta'ala berikan pada hambanya. Allah Ta'ala memilih siapa saja yang dia kehendaki, menjadikan hambanya kafir, menjadikan hambanya mukmin. Nah, ini adalah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini adalah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Kemudian wa idza qila laka ma dinuk, apabila engkau ditanya ma dinuk, apa agamamu, fakul dinil Islam, dini al-islamu, agamaku adalah al-islam. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, ad-din ma dinuk, apa agamamu? Din ini secara bahasa adalah az-zul wal khudu', rendahan dan pengerendahan diri. Ini artinya din. Ya, sehingga barakallahu fikum, ada pengerendahan itu yaitu din itu ada yang hak dan ada yang batil. Yang batil ini juga din, yang hak juga dikatakan din juga, yang maknanya adalah pengerendahan. Seseorang merendahkan dirinya pada yang dia agungkan. Kalau seseorang merendahkan dirinya pada Allah, berarti dia mempunyai din kepada Allah Subhanahu wa taala, dinnya kepada Allah. Kalau merendahkan dirinya kepada selain Allah, berarti dinnya kepada selain Allah. Ya, sama-sama din. Sehingga din itu ada yang hak dan ada yang batil. Orang-orang kufar mereka juga beragama, punya din, akan tapi batil. Semuanya dikatakan din. Yang benar dikatakan din, yang salah juga dikatakan din. Oleh karena itu dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian, agama kalian, dan untukku agamaku. Berarti untuk kalian, agama kalian, sudah ini adalah agama kalian. Dan ini adalah agamaku. Ya, agama kalian dalam keadaan di atas batilan, dan ini adalah agamaku di atas al-haq, di atas kebenaran. Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Islam ini ditinjau dari penamaannya ada dua, ada Islam secara umum dan Islam secara khusus. Ya, secara makna dia ada yang umum dan ada yang khusus. Islam secara umum yakni apa yang Allah Ta'ala syariatkan semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul sampai Yaumul Qiyamah. Yakni para anbiya semuanya adalah muslimin. Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semuanya di atas Islam. Semuanya dinnya adalah Islam. Nabi Isa, apakah agamanya Nasara? Tidak, Nabi Isa Muslim. Islam secara umum. Nabi Musa Muslim, Nabi Ibrahim Muslim. Ya, para anbiya semuanya Muslimun. Bukan Nabi Musa Yahud. Tidak, itu katakan Yahud, ini penisbatan kepada Ya'qub alaihi salatu wassalam. Adapun Ya'qub adalah Muslim. Nasara pada zaman Isa alaihi salatu wassalam, mereka adalah Muslimin. Dikatakan Nasara karena dikatakan man ansari ilallah, siapa penolong-penolongku untuk menolong agama Allah. Mereka adalah karena Ansar, Nasara dari Ansar, penolong-penolong yang menolong agamanya Isa alaihi salatu wassalam. Itu secara makna. Adapun para anbiya semuanya adalah Muslimin. Semuanya adalah Muslim. Ya. Jadi Islam secara umum yakni apa yang Allah Ta'ala syariatkan semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul sampai ditegakkan Yaumul Qiyamah. Ya, sebagaimana Ibrahim wa Ismail mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Rabbana, wahai Rabbku, jadikanlah kami muslimaini laka, dua orang yang muslim, yang berserah diri kepadamu. Dan juga jadikanlah keturunan-keturunan kami umat yang muslimah, yang berserah diri kepada engkau. Ya, Nabiullah Ibrahim wa Ismail minta kepada Allah SWT supaya dirinya dijadikan seorang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna secara umum. Adapun makna secara khusus, yang mana inilah yang kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, fitnatul kubur, yakni Islam secara khusus, dini Islam, yakni Islam secara khusus, bukan Islam secara umum. Dini Islam, aku adalah Islam, yaitu Islam yang apa? Yang khusus itu. Islam yang khusus itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Islam dengan Islam inilah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-kubur. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, al-Islam diambil dari kata at-taslim wal-musalamah, yang maknanya adalah adil munaza'ah. Taslim wal-musalamah, yakni berserah diri, pasrah. Adamul munaza'ah, tidak ada penolakan, penentangan. Ini makna Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, surat Al-Baqarah ayat 208. Allah taala memerintahkan di dalam agama Islam yang kafah, yang menyeluruh. Yakni tidak menentang, menerima, pasrah apa saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, diterima, tidak ditentang, tidak ditolak. Juga wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan taubatlah kalian kepada Rabb kalian dan dirilah kalian kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 54. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, Islam itu adalah berserah diri. Berserah diri kepada Allah SWT untuk apa? Untuk mentauhidkannya. Berserah diri kepada Allah Taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga macamnya, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhid asma wa sifat. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Taala dalam hal rububiyah. Yakni kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah khaliq, Allah Subhanahu wa taala adalah raziq, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan manfaat dan yang menolak madarat. Ya, dan dari ketentuan-ketentuan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, nah ini kita tetapkan semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau misalnya seseorang meyakini manfaat itu pada al-amat, pada kuburan-kuburan, pada para mayit-mayit, sehingga dia meminta kepadanya, meyakini manfaat itu ada padanya, dan dia bisa menolak musuh, berarti apa? Dia belum melakukan tasbih. Kalau masih meyakini bahwa sebagian aulia, sebagian wali ikut mengatur alam semesta, berarti dia belum melakukan istislam, belum melakukan taslim terhadap perkara tauhidur rububiyah. Kalau sudah demikian, ya pasti dia tidak melakukan taslim terhadap tauhid uluhiyah, karena meyakini rububiyah itu pada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan yang kedua adalah al-istislam dalam hal tauhidur al-uluhiyah. Yakni apa? Yakni melakukan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ibadah hanya kepadanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya Kul inna salati, sungguh salatku dan juga sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya kepada siapa kita peruntukkan? Lillah subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin. Dia adalah Rabb bagi alam semesta ini. Semuanya. Ya, jadi barakallahu fikum, istislam terhadap perkara tauhid uluhiyah, yakni hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seseorang memberikan tawakalnya kepada benda, berarti dia belum melakukan istislam, belum melakukan Islam dalam hal uluhiyah. Kalau seseorang mengambil barakah dari al-kubur, dia belum melakukan istislam terhadap perkara al-uluhiyah dalam perkara ibadah. Kalau seseorang masih meyakini an-nafa' wa-dhar pada makhluk, manfaat dan juga madarat pada makhluk, sehingga takutnya pada makhluk, berharapnya pada makhluk, maka dia melakukan istislam dalam perkara tauhid al-uluhiyah. Kemudian ketiga adalah istislam dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal al-asma wa sifat, dalam hal nama-nama penetapan, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih tanpa menolaknya. Apa yang Allah ta'ala tetapkan nama baginya atau sifatnya, kita tetapkan juga. Maka kita tetapkan juga tanpa menolaknya, tanpa menyamakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluk, dan tanpa menanyakan bagaimana kaifiahnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, ini dibahas lebih lanjut dalam kitab Ma'atul I'tiqad atau dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang tauhid asma wa sifat. Ya, kita tanpa menolak, tanpa menyamakan dengan sifatnya makhluk, dan tanpa menanyakan bagaimana kaifiah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menolaknya, tidak, Allah ta'ala tidak mempunyai sifat wajah. Berarti dia belum melakukan istislam dalam hal tauhid al-asma wa sifat. Kalau dia menolak, tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat mahabbah, tidak mempunyai sifat al-ghadab. Dengan mahabbah itu adalah iradatul thawab, yang dimaksud Allah ta'ala itu cinta, yaitu Allah ta'ala memberikan pahala. Bukan Allah ta'ala itu mencintai. Kalau mencintai nanti sama dengan makhluk. Akan tapi maksudnya Allah ta'ala cinta itu Allah ta'ala memberikan pahala. Ini contoh dari penolakan. Tidak menetapkan Allah ta'ala itu mempunyai sifat cinta. Nah, maka ini adalah apa? Penentangan, penolakan. Maka dia belum melakukan istislam tauhidul asma wa sifat. Padahal Rasulullah telah mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian dikatakan tidak, Allah ta'ala tidak turun. Padahal Allah ta'ala telah menetapkan, dan kita tidak menyamakan turunnya Allah ta'ala dengan turunnya makhluk, dan tidak boleh menanyakan bagaimana kaifiatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi orang-orang Jahmiyah tidak, mereka menolaknya, tidak, Allah ta'ala tidak turun. Yang dimaksud turun itu adalah turun rahmatnya atau turun malaikatnya. Masa kalau yang turun rahmat atau malaikat kemudian mengatakan barang siapa yang berdoa aku akan kabulkan, barang siapa yang minta aku akan beri, barang siapa yang minta ampun maka akan aku ampuni. Yang mana kalam ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mungkin perkataan ini diucapkan oleh rahmat? Yang mana rahmat itu adalah makhluk. Apakah mungkin diucapkan oleh malaikat? Yang mana malaikat adalah makhluk. Yang mana ucapan ini tidak mungkin muncul kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga barakallahu fikum, menolak sifat atau menolak nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah penyimpangan maka dia belum melakukan istislam, belum melakukan istislam dalam hal tauhidul uluhiyah. Yang tidak melakukan istislam dalam hal tauhidul uluhiyah, siapa itu? Yaitu orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Al-Asyad dengan macam-macam sakta-saktanya. Dan hukum terhadap penolakan ini bertingkat-tingkat. Adapun penolakan yang dilakukan oleh Jahmiyah, yaitu sampai pada derajat kekafiran. Sampai pada derajat kekafiran, dan para ulama telah ijma' pakat di atasnya. Karena nanti ujung-ujungnya adalah mengingkari hakikat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekafiran. Adapun Al-Asy'ariyah menetapkan sifat dan mengingkari sebagian sifat yang lainnya, ya, mengingkari pengingkaran mereka terhadap perkara tauhidul asma wa sifat ini adalah suatu kebid'ahan, tidak sampai pada kekafiran. Ini adalah suatu kebid'ahan yang sesat, ya, tetapi tidak sampai pada kekafiran. Adapun istislam dalam hal tauhidul asma wa sifat, yakni menetapkan nama sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa menolaknya, tanpa menyamakan dengan sifatnya makhluk, dan tanpa menanyakan kaifiahnya. Kaifiahnya adalah wallah alam bisawab. Jadi Islam secara khusus ini adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ditanya oleh malaikat, dua malaikat di dalam kubur tentangnya, yang mana Islam yang Allah taala mengatakan udkhulu fis sulmi kafa, masuklah dalam agama Islam secara keseluruhan, baik itu istislam dalam hal tauhidul uluhiyah, tauhidur rubiyah, dan juga istislam mentaatkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidul asma was sifat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wafakallahu jami'a limasbu'arda walhamdulillahi rabbil alamin.